hantu membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Tanpa engkau hidupku sepi. Jangan biarkan aku seorang diri. Diriku hanya hanyalah kau ujian.